Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian syarah Riyadhus Shalihin, penjelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kita masih di Babul Muraqabah, bab tentang kewajiban untuk merasa meyakini diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di versi cetak dalam bahasa Arab, kita sampai pada halaman 332. Maka di sini disampaikan oleh pensyarah rahimallahu taala, fa idza wufiqal abdu lil hidayah wal isti'anah, maka jika seorang hamba mendapatkan taufik untuk mendapatkan hidayah wal isti'anah, dan di samping itu dia meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa beribadah kepada Allah fi itari syariah, dalam kerangka syariat, fawalladhi an'amallahu alaihi, maka dialah orang yang Allah beri anugerah kenikmatan. Sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah, hanya kepada-Mu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itulah jalannya orang yang Allah beri nikmat. Maka berdasarkan dua ayat ini, maka orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang sebenar-benarnya, nikmat agama, adalah orang yang terkumpul padanya tiga hal. Yang pertama adalah iyyaka na'budu, dia adalah orang yang mendapatkan taufik untuk bersemangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dia adalah orang yang tawadhu' dalam ibadahnya dan tidak ujub, tidak sombong dengan ibadah yang dia kerjakan, karena dia menyadari bahasanya manusia dan kita bisa beribadah kepada Allah adalah karena Allah membantu kita, Allah menolong kita, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah. Oleh karena itu, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami meminta tolong. Yang ini buahnya adalah tawadhu, kesadaran bahwasanya kemampuan untuk beribadah itu semata-mata anugerah Allah. Maka Allah lah yang memberikan hidayah untuk beribadah, dan Allah lah yang membantu untuk bisa beribadah. Oleh karena itu, atas alasan apa kita menepuk dada dengan ibadah yang kita kerjakan? Maka yang pertama adalah iyyaka na'budu, mendapatkan hidayah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wa iyyaka nasta'in, menyadari kalau hamba itu tidak punya apa-apa sehingga dia minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada alasan untuk sombong, ujub, takabur dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan. Kemudian yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim, dan dia adalah orang yang semangat beribadah tadi, berabda, semangat ibadahnya adalah ibadah di atas siratal mustaqim, di atas bingkai syariat, di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ibadah dengan karang-karangan, dengan mengada-ada, namun semata-mata mengikuti tuntunan. Maka jika terkumpul tiga hal ini pada seseorang, maka dia adalah orang yang mendapatkan orang yang mendapatkan nikmat. Artinya la budda an takuna al-ibadah fi nafsi hadzal shirath al-mustaqim. Ya, maka tidak boleh tidak yang namanya ibadah itu harus di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya Nabi. Bukan jalan buatan kita sendiri dan karangan kita sendiri dan suka-suka dan semau kita sendiri. Namun di atas jalannya Nabi itulah jalan yang lurus. Jika ibadah itu tidak di atas jalan yang lurus, maka ibadah itu tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan dan sumber kebaikan, namun kanat dararan alal abdi, itu akan jadi sumber malapetaka, sumber bencana atas orangnya. Maka inilah salah satu umurin, inilah tiga poin. Yang tiga poin ini adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Oleh karena itu Allah katakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berilah hak kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, atau tegakkanlah kami dan istiqomahkanlah kami di atas jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yang tidak semangat untuk beribadah, yang tahu pentingnya ibadah namun tidak merealisasikannya, mewujudkannya. Waladhalin, bukan pula jalan orang-orang yang semangat dalam beribadah, namun ibadahnya tidak di atas tuntunan, tidak di atas jalan Rasul, tidak di atas jalan yang lurus. Kemudian ayat keempat yang disebutkan oleh An-Nawawi sebagai mukaddimah di bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, adalah firman Allah di surat Al-Fajr ayat yang ke-14, inna rabbaka labil mirsad, dan sungguh Rabbmu, sungguh dia adalah zat yang mengawasi dan mengintai-intai. Ayat ini adalah ayat penutup yang Allah sampaikan setelah Allah menyebutkan hukuman yang Allah timpakan kepada kaum 'Ad, yang mereka adalah Iram, kaum Iram Datil Imad, yang memiliki tiang-tiang. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tiang-tiang yang besar yang mereka miliki adalah tiang-tiang yang belum pernah ada di dunia sebelumnya. Artinya mereka punya teknologi, teknologi bangunan yang sangat hebat. Wa thamud alladziina jabu sakhra bil wad, dan kaum Tsamud yang mereka itu memahat batu-batu besar untuk dibuat menjadi rumah. Mereka bikin rumah dengan memahat batu-batu besar. Bilwat, batu-batu besar yang ada di lembah, yang sisa-sisanya masih ada sampai sekarang. Ada gunung-gunung batu namun berbentuk rumah. Wa fir'aun adil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak untuk pengikat, yang dia gunakan untuk mengikat orang-orang yang mau dia siksa. Alladzi taghaw fil bilad, mereka semua adalah orang-orang yang sombong dan melampaui batas dan keterlaluan, kelewat batas. Fil bilad, di berbagai negeri. Fa'aktharu fihal fasad, lalu mereka pun memperbanyak kerusakan di negeri yang mereka tinggali. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, maka Allah tuangkan pada mereka, maka Rabbmu tuangkan pada mereka cambuk siksaan. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Allah telah zat yang mengintai dan mengawasi, pengawasan dalam makna ancaman kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Maka Allah jelaskan dalam ayat ini bahasanya Dia Allah adalah zat yang mirsad, mengawasi dan mengintai, likulli taghiyatin, semua orang-orang yang sombong, yang kelewat batas, melewati batasnya sebagai seorang hamba yang wajib tunduk dan taat kepada Allah. Dan sebenarnya semua orang yang sombong dan kelewat batas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya dan membinasakannya. Wala yabqalahu baqiyah, sehingga tidak ada satupun yang tersisa untuk mereka. Maka kaum 'Ad yang tinggal di Iram punya tiang-tiang, yang dimaksudkan artinya memiliki rumah-rumah yang besar yang dibangun di atas tiang-tiang yang kokoh. Dan Allah berikan kepada mereka fisik berupa kekuatan yang luar biasa. Namun mereka sombong di muka bumi sampai-sampai mereka mengatakan, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Maka Allah bantah ucapan mereka ini dengan Allah katakan, awalam yarau, tidakkah mereka tahu dan ingat, annallaha alladhi khalaqahum, sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, huwa asyaddu minhum quwwah, itu lebih hebat dan lebih kuat daripada mereka. Demikian di surat Fussilat ayat yang ke-15. Maka Allah jelaskan bahwasanya Dia Allah lebih kuat daripada mereka-mereka. Kemudian Allah berdalil menunjukkan benarnya pernyataan ini dengan dalil akal. Dengan Allah katakan bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka. Yang menciptakan tentu lebih hebat daripada yang dicipta. Oleh karena itu Allah katakan, tidakkah mereka mengetahui bahasanya Allah yang telah menciptakan mereka? Maka kalimat Allah yang telah menciptakan mereka ini dalil dan alasan untuk mengatakan Allah lebih kuat. Allah tidak langsung mengatakan, tidakkah mereka mengetahui bahasanya Allah yang lebih kuat daripada mereka. Kalau cuma kalimat semacam ini, maka ini kalimat berita, pernyataan, statement yang tidak memiliki alasan. Namun bunyi ayatnya mengandung pernyataan dan alasan. Maka Allah katakan, namun Allah katakan, tidakkah mereka mengetahui bahasanya Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat. Karena telah diketahui dengan akal sehat, dan ini satu hal yang diterima oleh semua orang, disepakati dan disetujui oleh semua orang, ilman darurian, disepakati oleh semua orang yang masih punya akal sepakat. Bahasanya yang mencipta, yang membuat tentu harus lebih hebat daripada yang dibuat. Ya, kaidah akal. Nih, akal sehat mengatakan yang membuat itu harus lebih hebat daripada yang dibuat. Maka Allah yang menciptakan mereka tentu lebih kuat dibandingkan mereka-mereka kaum 'Ad ini. Fakanu bi ayatina yajhadun. Namun mereka adalah orang-orang yang keras kepala terhadap ayat-ayat kami. Maka Allah timpakan pada mereka kekeringan, kemarau dan paceklik yang sangat luar biasa, sehingga mendung tidak pernah menahan airnya dan tidak pernah menurunkan hujan. Maka kaum 'Ad ini kemudian airnya pun merengek-rengek meminta diturunkan hujan. Artinya mereka menunggu-nunggu dan berharap-harap bahasanya Allah memberikan hujan pada mereka. Maka Allah kirimkan pada mereka angin. Ya, angin yang demikian kuat di pagi hari, di waktu pagi di satu hari. Maka datanglah angin yang besar membawa pasir dan debu. Yang pasir dan debu tersebut karena di bawah angin seakan-akan mendung yang pekat yang bertumpuk-tumpuk. Falamma, Allah ceritakan di surat Al-Ahqaf, falamma ra'ahu aridan mustaqbila audiyatihi, maka tatkala mereka melihat aridan mendung, yang mendung tersebut mendatangi lembah-lembah mereka. Dari kejauhan mereka lihat sesuatu yang gelap dan pekat di udara. Mereka kira itu mendung yang pekat dengan membawa hujan yang deras. Kalau maka mereka kaum Ad ini mengatakan hadza aridun mumtiruna, ini mendung yang akan memberikan hujan kepada kita. Maka satu hal yang menarik hikmah Allah Azza wa Jal, Allah tidak kirim angin begitu saja menghancurkan mereka. Allah tidak mengirimkan siksaan berupa blak-blakan, mau dikirimi angin azab. Namun satu hikmah yang Allah inginkan, ja'atum datang kepada mereka angin dalam keadaan mereka berharap-harap, dalam keadaan mereka berbunga-bunga. Ini sudah berbulan-bulan tidak turun hujan, ini mau turun hujan. Mereka gembira, happy, boleh jadi sorak-sorak, hore mau hujan. Maka mereka telah menderita berbulan-bulan lamanya karena tidak pernah turun hujan, kemarau, kering kontang. Maka di hari itu, di pagi itu, kesusahan hati mereka hilang. Mereka semua di pagi itu gembira, luar biasa, karena melihat mendung pekat sekali. Maka ketika itu, di detik itu, derita mereka kemarin hilang. Dan mereka anggap ini adalah kebahagiaan. Padahal ternyata itu adalah azab yang akan menghabiskan mereka, menghabisi mereka. Dengan cara semacam ini, liyakuna waq'uha ashadda, supaya dampak azab itu lebih keras. Kalau polosan, udah langsung dikirim angin kencang, kelihatan kalau puting beliung yang menghancurkan. Udah, memang sejak mau datang udah siap-siap. Wah, ini sudah siap-siap matilah. Nah, udah pasrah mati. Loh, ini kemudian udah happy berbunga-bunga, mau turun hujan. Nah, yang menderita kemudian jadi riang gembira. Setelah itu ternyata itu azab, yang angin azab yang membinasakan mereka. Maka mereka tidak bersiap-siap mati ya, mau bersiap-siap hidup makmur, gembira, senang. Sudah happy, sudah berbunga-bunga. Ternyata itu azab dan racun dan bukan bunga. Padahal sudah terlanjur berbunga-bunga. Maka ini tentu pengaruh, dampak azabnya tentu lebih menyakitkan. Syai'un akbal, ada sesuatu yang datang. Lalu mereka kaum Ad ini mengira kalau itu adalah angin yang akan membawakan hujan untuk mereka. Fa'idha huwa rihun tudammiruhum, ternyata itu adalah angin puting beliung yang menghancurkan mereka. Maka jika azab itu datang dalam keadaan manusia yang dikirimi azab itu malah ya ta'amal, malah berangan-angan. Berangan-angan kalau hilangnya kesusahan yang ada pada diri mereka. Maka azab semacam ini asyad a'zam wa a'zam, azabnya lebih keras dan lebih keras daripada yang langsung polosan kelihatan itu azab. Contohnya, contoh pembandingnya, misalnya Anda memberikan, misalnya kita memberikan angan-angan kepada seseorang, kalau kita mau beri uang padanya, kita janjikan, kita buat dia berharap. Dia enggak punya duit, kemudian wah, saya mau kasih duit banyak untukmu. Summa sahabta, kemudian setelah itu Anda tarik, enggak jadi. Maka itu sedihnya, susahnya lebih susah. Kalau kemarin mah enggak punya duit, terus ya terus sekarang enggak punya duit, ya sejak tadi enggak punya duit, sejak kemarin-kemarin enggak punya duit. Loh, kalau kemarin-kemarin enggak punya duit, saya itu datang janji pagi ini akan dikasih duit, ternyata siang dibatalkan, enggak jadi ada duit. Nah, itu lebih menderita. Falamma ra'ahu aridan mustaqbila audiyatihim qalu hadza aridun mumtiruna. Maka mereka mengatakan ini adalah, mereka mengira itu adalah mendung hujan, mereka mengatakan ini adalah mendung yang akan memberikan hujan pada kita. Ya, karena mereka, kaum Ad ini, mereka menantang nabinya, mereka mengatakan, jika kamu punya azab, datangkan azabmu. Jika kamu memang betul seorang nabi. Maka datanglah kepada mereka, kaum Ad ini, rihun fiha adabun alim. Angin puting beliung yang terkandung dalamnya siksaan yang sangat menyakitkan. Tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha. Yang angin tersebut angin yang luar biasa, menghancurkan segala sesuatu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumah yang kokoh, tiang-tiang yang kokoh jebol semua. Wah, ini angin yang tidak main-main. Rumah rontok semua, tiang-tiang kokoh jebol semua. Fa asbahu la yura ila masakinuhum. Maka jadilah mereka tidaklah terlihat kecuali bekas rumah-rumah mereka. Wal iyadu billah. Dan angin yang Allah kirimkan untuk menghancurkan kaum Ad ini, angin tersebut menghembus mereka selama 7 malam, 8 siang. Kita dengar berita ada angin puting beliung, cukup 5 menit atau 10 menit. Kalau seandainya proposal dikirim itu 10 menit saja, enggak tahu modelnya udah jadi kayak apa. Nah, itu cuma 10 menit saja, kirim puting beliung 10 menit. Nah, maka apa yang terjadi? Wah, orang mungkin sudah pada kontal, nabrak pohon kelapa, mati. Apa lagi? Mati. Ketiban apa? Mati. Itu cuma dikirim 10 menit. Nah, ini kaum Ad dikirimi angin topan puting beliung 7 malam, 8 siang. Yang itu husuman mutatabi'atan, berturut-turut, tidak pernah berhenti, tidak pakai jeda. Angin puting beliung tadi berturut-turut, itu tidak pakai jeda. 7 malam, 8 siang itu tidak pakai jeda, tidak kemudian bertiup setengah hari, kemudian break dulu anginnya, sampai sore, nanti malam datang lagi, tidak. Angin tersebut mutatabi'atan, berturut-turut, berhembus. Tidak bisa kita bayangkan kayak apa. Ini, kita lihat berita di televisi atau di koran, angin sebentar saja sudah menghancurkan segalanya. Yang ditumpuk-tumpuk, yang ditabung-tabung 10 tahun, 20 tahun habis semua. Ijazah yang dicari susah-susah hilang entah kemana. Sekolah susah-susah hasilnya dapatnya ijazah, kuntal semua di bawah angin. Entah kemana. Itu cuma berapa menit sejelah ini, berturut-turut 7 malam, 8 siang. Kayak apa keadaan kampung tersebut? Qati'atan lidabirin, untuk menghancurkan mereka. Tahsimum hasman, betul-betul menghabisi mereka. Jadi disampaikan, summa innaha tahmilul wahid minhum. Angin tersebut, di antara kekuatan angin tersebut, ada satu dari mereka yang dibawa angin tadi. Ila inani sama sampai mendung. Ada seorang yang dibawa angin, angin puting beliungnya kaum Ad ini, dibawa sampai mendung sana. Setelah itu, summa tarmi bikum, dan dicampakkan oleh angin tadi. Dibanting. Ini terjun payung, kan? Terjun payung tapi tidak pakai payung. Kan? Kalau terjun, lah ini pakai didorong angin segala. Tsumma tarmi bi, untuk dicampakkan orang tadi. Setelah dibawa naik sampai inan, sampai mendung, asama yang ada di atas, yang ada di atas sana. Fasau ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah, maka jadilah mereka semua bagikan batang-batang pohon yang batang-batang pohon kurma yang kopos. Ai mithlu usulin nakhli al-khawiyah, yaitu semisal batang-batang pohon kurma al-khawiyah yang kopos. Multawina ala dhurihim ka hayatis sujud, dalam keadaan mereka itu ditekuk punggung-punggung mereka, ka hayatis sujud, seperti orang dalam keadaan bersujud. Maka semua setelah itu berhenti angin tujuh malam delapan siang tadi berhenti, maka yang terlihat korbannya Allah paksa mereka, Allah jadikan punggung-punggung mereka itu tertekuk sehingga berbentuk seperti orang-orang yang bersujud. Kenapa mereka mati dalam keadaan berbentuk seperti orang yang bersujud? Li'annahum yuriduna ay takhallasu min hadhihi rih, maka mereka ingin menyelamatkan diri dari angin ini, boleh jadi dengan merunduk, dengan berbentuk sebagaimana orang yang bersujud sambil pegangan apa, supaya tidak kontal, ingin selamat. Mereka ingin menyelamatkan diri dari angin ini, pada antahmiluhum wa tatribu bimil ard, setelah angin itu membawa mereka dan membanting mereka ke bumi, walakin la yanfa'uhum dalika, akan tapi usaha mereka itu semua tidaklah bermanfaat. Di ayat yang lain ketika Allah menceritakan adab untuk kaum 'Ad, Allah katakan fa'arsan 'alaihim rihan sarsaran, maka kami kirimkan kepada mereka angin puting beliung. Fi ayamin nahisatin, selama beberapa hari yang naas untuk mereka. Naas itu diambil dari bahasa Arab nahis, masuk bahasa Indonesia jadi naas. Linudzikahum adzabal khizyi fil hayati dunya, supaya kami jadikan mereka mengicipi siksaan yang menghinakan di kehidupan dunia. Wala adzabul akhirati akhza, dan sungguh siksa akhirat itu lebih menghinakan. Wahum layum sarud, dan mereka tidak akan ditolong. Demikian surat Fusilat ayat yang ke-16 wal iyadu billah. Dan Allah ceritakan kaum Tsamud di surat Al-Fajr. Tsamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan ingatlah kaum Tsamud yang mereka adalah orang-orang yang punya teknologi yang luar biasa, yang gunung padas itu bisa mereka jadikan sebagai istana. Gunung padas, gunungnya batu padas, dengan keahlian mereka itu jadi istana megah, rumah mewah. Teknologi kaum Tsamud yang tidak bisa ditandingi oleh manusia sampai zaman ini. Orang kita zaman ini bisanya apa? Gunung padas dihancurkan, gak bisa dimanfaatkan jadi istana, kemudian nanti wah itu bisa jadi daya tarik wisata itu kalau bisa gunung padas dibikin istana. Nah, gak bisa orang sekarang. Bisanya meledakkan granit dan sebagainya, hancurlah gunung ini karena mau dibuat jalan atau yang lainnya. Namun mereka enggak. Gunung padas itu dimanfaatkan menjadi rumah mewah, dibuat. Dan ini kemampuan yang luar biasa. Fa'um aitan ingdahum utuwan wa turyan, maka kaum Tsamud adalah orang-orang yang utuun adalah orang-orang yang keras kepala, waturian dan kelewat batas, watahadin nabiyihim dan nantang-nantang nabinya. Hatta qalu lahu, sampai-sampai kaum Tsamud berkata kepada nabinya, kunta fina marjuan qabla hadza, engkau adalah orang yang kami harap-harapkan sebelum ini, sebelum engkau mendakwahkan apa yang kau dakwahkan. Artinya kami mengharapmu dan menyangkamu sebagai orang yang berakal. Dulu kami kira demikian, adapun sekarang maka engkau adalah orang yang bodoh. Dan ucapan semacam tidaklah aneh, dan tidak ada satupun rasul yang Allah kirim kecuali kaumnya, umatnya, merespon dengan ejaan, dengan mengatakan bahasanya rasul tersebut adalah tukang sihir atau orang sinting, alias tidak punya akal. Sebagaimana firman Allah di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-52, kadzalika ma'atal ladina min qablihim mir rasulin, demikianlah tidak ada sebelummu satupun rasul yang datang, illa qalu, kecuali umatnya mengatakan, sahirun aw majnun, tukang sihir atau orang sinting. Maka julukan tukang sihir atau sinting itu didapatkan dari rasul pertama sampai rasul terakhir. Itu bukan hanya didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan Adz-Dzariyat 52, rasul pertama sampai rasul terakhir, Nuh sampai Muhammad, semuanya disebut tukang sihir oleh kaumnya dan disebut sinting oleh kaumnya. Au di sini litanwi. Jadi ada sebagian kaumnya mengatakan sahir dan ada sebagian kaumnya mengatakan sinting. Semua rasul. Maka itu gelar yang melekat kepada para nabi, orang-orang yang mengajak kepada tauhid sepanjang zaman. Sinting atau dukun tukang sihir. Dan ayat ini Adz-Dzariyat 52 dalil bahasanya usia sihir itu sebagaimana usia manusia, usia sejarah manusia. Sejak rasul pertama sudah disebut dengan sebutan tukang sihir, berarti sebelum itu sudah ada ilmu sihir. Maka sihir itu, umur sihir sama dengan umur sejarah manusia itu sendiri. Maka kemudian Nabi Saleh pun memberikan tempo untuk mereka 3 hari. Silakan tunggu 3 hari. Nabi Saleh menjawab tantangan mereka, mana tantangan azab kalau kamu betul-betul nabi. Maka Nabi Saleh mengatakan, tamat ta'ufidarikum salah tata ayam, silakan kamu senang-senang. Tapi senang-senangnya cuma 3 hari. Dalika wa'dun ghairu makdzub, dan ini adalah janji yang tidak bakal meleset. Cuma 3 hari saja. Setelah itu hari keempat, hancur kalian. Nikmati sendiri kalau tidak percaya. Ini perkataan Nabi Saleh kepada kaumnya, kaum Tsamud. Falamma tammati tsalatsah, maka setelah genap 3 hari berlalu sejak ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Salatu Wassalam, irtajabat bihimul ard, maka guncanglah, terjadilah gempa yang hebat menimpa mereka. Wasiha bihim, dan terdengar suara memekak, suara yang sangat keras menghancurkan gendang-gendang telinga mereka, yang membuat tuli mereka semua. Fa'asbahu, jadilah mereka, kaum Tsamud ini, kahasimin muhtadar, Maka jadilah mereka bagaikan seakan-akan rumput kering yang terbakar. Artinya, maksudnya misla sa'afin nakhli idza talat ailil mumadda, sebagaimana tangkai pohon kurma ketika lama berada di atas, kalau bahasa kita mungkin semacam tangkai kelapa yang lama di atas pohon, maka yang terjadi lama-lama hitam kelam seperti terbakar. Ka'anam hasimun, sehingga seakan-akan dia adalah rumput kering yang terbakar. Minas samsi, yang kalau tangkai pohon kurma atau tangkai pohon kelapa, maka dia menghitam karena pengaruh matahari dan angin. Wasaru kahasimil muhtadar, maka jadilah mereka kaum Tsamud ini hitam kelam, seakan-akan terbakar. Wa matu an akhirihim, semua mereka tanpa tersisa mati semua. Bahasa Arabnya matu an akhirihim itu artinya semua mati semua, sampai yang akhir, sampai bayi-bayinya mati semua tanpa tersisa satu pun. Itu kaum Tsamud yang tadi, kaum Ad. Kemudian di surat Al-Fajr Allah menceritakan tentang Fir'aun. Dan tahukah anda siapa itu Fir'aun? Itulah seorang manusia jabar yang bengis, mutakabir yang sombong, yang dia itu tagha kelewat batas, dan dia mengingkari adanya Allah, adanya sang pencipta Azza wa Jal. Sampai-sampai dia berkata kepada Musa, "Ma rabbul alamin?" Siapa itu Tuhan semesta alam? Dan sampai-sampai dia berkata kepada kaumnya, "Tidak ada bagi kalian sesembahan selain diriku." Na'udzubillah. Dan Fir'aun pun berkata kepada Haman, menterinya, "Buatkanlah untukku sarhan, ai bina'an 'aliyah, menara bangunan yang tinggi. La'ali ablughul asbab, semoga dengan ada bangunan menara yang tinggi itu, sebut aku bisa sampai di jalan-jalannya langit. Asbabas samawat, jalan-jalannya langit. Fa'atoli'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melongok melihat Tuhannya Musa. Yakuluhu tahakuman, dia mengucapkan ucapan ini dengan nada ejean. Wal iyadu billah, wa inila adunnuhu kadhiba, dan aku meyakini bahasanya apa yang dikatakan oleh Musa adalah satu hal yang bohong. Ya, maka ayat ini dalil menunjukkan bahasanya di antara hal yang didakwahkan oleh Musa kepada Fir'aun, Allah itu ada di atas sana. Di antara hal yang didakwahkan oleh Musa kepada Fir'aun, Allah itu tidak di mana-mana, namun Allah itu di atas sana. Oleh karena itu, maka ketika Fir'aun mau ngejek Musa, gimana ejekannya Fir'aun? "Hei Haman, bangunkan menara tinggi. Aku tak naik ke sana, tak mau longok, tak mau melihat Tuhannya Musa." Dia tidak mengatakan buatlah gerongan ke tanah yang dalam, mak tak lihat Tuhannya Musa kayak apa. Namun dia mengejek Musa dengan kalimat semacam itu. Ini menunjukkan apa yang didakwakan oleh Musa kepada Fir'aun. Di antara poin dakwah yang didakwakan oleh Musa kepada Fir'aun, Allah itu ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Karena itu ajakannya, bangunkan menara tinggi yang biar sampai langit. Saya mau lihat Tuhannya Musa, Tuhan yang dibilang oleh Musa. Berarti Musa bilang Tuhannya ada di atas sana, sehingga perlu menara untuk ngelongok dan melihat Tuhannya Musa. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Barudu'ana inna alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.